Oke, kita lanjutkan Mira Santika dulu bersama. Yes, music. Yes, music. Buat yoga selamat sore. Selamat datang. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku, sebelum aku tahu kau dapat